Dari sini diketahui bahwa memandikan mayit, mengkafani mayit, menyolati dan mengubur mayit adalah termasuk syariat mulai pertama. Jadi nggak ada dulu itu, oh dibakar, zaman dulu nggak ada. Oh dimakan ikan, misalnya buang laut, nggak. Sama. Dan itu mulai syariatnya Nabi Adam sampai sekarang, syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma yang berbeda caranya sholat mungkin, atau cara yang ada perbedaan sedikit. Tapi wajib tetap menyolati, wajib tetap mengkubur, mengkafani, dan memandikan. Dikatakan bahwa Nabi Adam meninggal pada hari Jumat, umurnya 1000 tahun. Nabi Adam itu tidak dimatikan oleh Allah kecuali sudah melihat turunannya jumlahnya 100 ribu. Dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT memang Nabi Adam. Karena beliau yang mengatur khalifah di atas bumi. Ada pendapat Nabi Adam itu 1000 tahun cuma dikurangi hidupnya waktu di surga. Hidup di surga seperti pendapat sebagian ulama 130 tahun. Berarti dikurangi itu di bumi ya berarti berapa berarti? 870 tahun, genap 1000 tahun. Adapun tempat kuburan Nabi Adam alaihissalam banyak di situ pendapat sebagian menyatakan di tempat turunnya yaitu di daerah India, di Sarandip India. Ada lagi menyatakan bukan, ada di Jabal Qubais, ada goa di situ dikubur. Ada lagi menyatakan bukan di Mina, di Masjid Zaid, ada di Mina. Demikian juga hilaf ada di kuburan Si Hawa. Ada menyatakan kuburan Siti Hawa ada di Jeddah. Allah alam mana yang benar, tapi yang jelas dari cerita ini bisa disimpulkan pertama, siapapun orangnya pasti mati. Dan itu mati turunan. Kita ini adalah anak-anak mayit, juga calon-calon mayit, dan menjadi nenek moyang daripada para mayit. Mayit pertama manusia ya Nabi Adam. Karena itu keputusan ilahi yang harus terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa nih harus merasakan mati. Enggak peduli siapapun loh, para nabi aja mati kok. Para rasul mati. Sampai-sampai yang paling dicintai oleh Allah siapa? Nabi Muhammad mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun, kamu mayit dan mereka juga pasti jadi mayit. Afa imita fahumul khalidun, apakah jika kamu Muhammad mati kemudian ini kekal? Enggak mungkin, kalau Nabi Muhammad aja mati apalagi kita. Karena itu jangan ada satupun yang merasa dirinya kekal. Dan tidak mungkin itu. Terus, apa yang Anda butuhkan setelah Anda meninggalkan dunia ini? Itu yang paling penting. Anda yang miliki di dunia ini pasti akan berbisa. Kesimpulan kedua. Nabi Adam berpisah dengan anaknya. Anaknya harus mau berpisah dengan ayahnya. Nabi Adam berpisah dengan Siti Hawa. Siti Hawa pun harus mau berpisah dengan Nabi Adam. Karena itu, Jibril pernah berbisik memperingatkan Rasulullah. Kata Nabi, inna ruhal kudus nafasa fi rawi. Ahbib ma ahbabta. Fa innaka mufarikum. Muhammad, senangi apa saja yang kamu senangi, tapi kamu harus siap berpisah darinya. Senang sama istri, harus siap pisah sama istri. Senang sama anak, senang sama pekerjaan, senang dengan rumah, senang jabatan, semua boleh kamu senangi, tapi kamu harus siap berpisah darinya, karena enggak mungkin akan masuk dalam kuburan kamu. Anak yang paling cinta dengan kamu, tak mungkin nemenin kamu dalam kubur. Paling menginjak-injak tanah kuburan kamu supaya tak muncul lagi. Wa isma fitta fa innaka mayyit. Pesan kedua. Hiduplah kamu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau. Kau ingin hidup apa? Kaya. Atau melarat. Pejabat atau rakyat terhormat atau menjadi orang biasa, silahkan hidup model apapun kamu, dikawal semua hormat kalau di tengah jalan bisa kamu hidup model gitu, tapi kamu harus jadi mayit. Apa bedanya mayitnya jenderal sama mayitnya tukang becak? Apa bedanya? Mayitnya sekarang Habib Taufik dengan mayitnya kamu. Kalau udah mati, sama seperti kayu, gak bisa apa-apa. Gak bisa bergeser satu senti pun. Seperti kolean, tunggu orang yang ngangkat, tunggu orang yang balik, tunggu orang yang ngerawat, gak bisa apa-apa. Jadi mayit. Terus setelah itu, digotong, setelah itu dikubur, setelah itu ditinggal, terus berdatangan nanti binatang-binatang tanah menegati kamu, digerogoti kamu, yang asalnya tubuh kamu menarik menjadi mengerikan, hancur lebur dan tidak lama menjadi tulang belulang yang berserakan, tengkorak yang berserakan ada dalam kuburan. Ba'da aslit ba'da tasyahi wa aslit tayyibati ghadan ya'kulhumud dudu fi turbi wa fil nabini. Makan yang bergizi supaya sehat, makanan-makanan yang menarik, yang banyak vitaminnya, yang banyak proteinnya, wah sehat benar. Sudah sehat, ternyata badannya kamu jadi makanan cacing tanah. Pesan yang kedua dari itu. Pesan yang ketiga. Wa'mal ma syi'ta fa innaka maddiyun bih. Beramallah kamu apa yang kamu gemari, apa yang kamu senangi. Senang apa kamu? Oh senang zikir, bukan. Oh senang khatmul Quran, monggo. Boleh bebas. Oh senang salat berjamaah, tidak dilarang. Oh senang qiyamul lail, dianjurkan. Nyanyi. Tadi penjara kamu kalau nyanyi. Ngisep ganja. Bisa kamu dengan sembunyi melakukan itu. Minum khamr karena kegemarannya. Mungkin kamu bisa melakukan itu. Berzina. Mungkin bisa kamu lakukan itu. Tapi bainaka mazyun bi. Kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatan kamu. Tidak dilupakan oleh Allah perbuatan kamu. Dicatat oleh Allah perbuatan kamu. Dan nanti setelah mati, wa innaka madziyun bi, kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatan kamu. Kamu akan tahu gimana dosanya ngisep ganja. Gimana dosanya ngepil? Gimana siksanya zina? Gimana siksanya riba? Gimana siksanya makan harta yatim, menipu orang, sumpah palsu dan sebagainya. Baru kamu akan tahu Demikian juga gimana pahalanya kamu duduk di majlis ini. Gimana nikmatnya kamu baca Quran. Apa yang kamu terima dari Allah daripada sholat berjamaah kamu, istiqomahnya kamu. Nanti kamu akan dibalas sesuai dengan perbuatan kamu. Karena itu, dari kisah ini, ayo kita sadari bahwa kita bakal mati. Dan setelah itu, sejarah yang menulis kita. Nih, Nabi Adam meninggal. Tapi sejarahnya tertulis. Bagaimana Nabi Adam? Kamu juga begitu, kan? Isinya kehidupan kamu akan dikenang. Betapa bangganya anak-anak kamu kalau dikenal. Itu, datuk saya itu yang ngurusi masjid itu. Itu, kitab ini karangan datuk saya ini, orang tua saya ini. Itu majelis-majelis, itu ulama-ulama muridnya datuk saya. Itu, kebaikan-kebaikan itu dilakukan oleh orang tua saya. Betapa bangganya anak kamu. Betapa bangganya cucu-cucu kamu. Itulah yang diharapkan oleh Nabi Ibrahim. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah untuk cerita-cerita yang baik, yang bagus bagi penerus-penerus setelahku, bagi generasi setelahku. Tapi betapa menyesalnya nanti. Kalau anak kamu ternyata, bapak saya mati waktu berzina. Nenek saya mati ketika dalam keadaan mabuk. Datuk saya mati karena dibakar oleh orang, karena mencuri, karena itu, karena ini. Sekalipun anak cucu kamu menjadi ulama besar, dia pasti kecewa dengan datuknya yang tidak baik. Karena itu, jangan menodai sejarah kamu dengan perbuatan jelek kamu. Jadilah orang baik. Karena tidak mungkin kamu akan dilupakan oleh siapapun. Bumi menjadi saksi perbuatan kamu. Langit menjadi saksi perbuatan kamu. Malaikat menjadi saksi perbuatan kamu. Manusia ini semuanya menjadi saksi perbuatan kamu. Mari kita berubah. Sebelum mati datang menjemput kita, mari kita berubah. Jadilah orang yang soleh. Jadilah orang yang dikenang kebaikannya. Dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.